bernama Shimaila. Kalau menyanyi yang benar, mana ada makan bareng saya nonton siome ontong. Wey, mana vokalisnya? Nyanyi, nyanyi lagi. Ini kan bukan lagu mamak kau. Ayo nyanyi, nyanyi, nyanyi, nyanyi. Cinta datang tanpa halus diundang, tanpa halus diundang. Cinta datang waktu nonton balong say, sambil makan si omay. Asyik, nah, lolo olang, sekarang sudah samai musik dengan baik. Sudah cerdas, sudah pintar. Oe senang, oe bangga, sama generasi muda zaman sekarang bisa menikahkan kreatif dan bangsa dan negara. Waktu nonton balong say, sambil makan siomay, ada seulang gadis, wajahnya cukup manis, senyum-senyum sama oe.